Ternyata kau yang menjauh. Caramu abaikan yang membuatku faham. Menolakkan yang tak langsung di lisan. Membuatku tersadar dari yang ku harap. Cinta tak seindah yang ku bayang. Aku bukan pecundang, tapi aku memang belum kau inginkan. Kau membuat jadi bimbang, tak ku inginkan. Tapi aku memang belum kau inginkan. Kau membuat